pakai suara du. Atur nafasnya. aslinya. Berapa macam? Semuanya itu 12 macam bentuk lagu bayati dari koror jawab sampai dobel jawab. Mencantum mengecat komusnya. Itu ya. Ini komusnya lah. Komusnya lagu bayati. Atau kamus. Untuk surah apa ini? Al-Rum ayat 22 ini saya sangat pas kalau ini dimasukkan ayat-ayat biru waraib atau muskilat. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran satu. Dan kemudian banyak menghafal Quran, banyak orang yang menghafal Quran, banyak orang yang bertadarus Quran, dan juga ada seorang Qori yang pernah saya dengar itu lil alimin dibaca lil alamin. Sampai saya tegur itu ya. Oleh karena itu, ingat ini termasuk salah satu bagian dari ayat Al-Qur'an itu. Diterima itu ya, diterima. Dan banyak sekali saya masukkan-masukkan ayat Al-Qur'an itu yang belum tercover dalam kitab itu ya. Ini maka penutup dipakai. Kalau terus pada lagu sika maka penutup inna fidara tidak usah dibaca. Ya. Sekarang lagu sika. Sampai jadwal tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik.